Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umurina fid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin, hafidhani wa hafidhakumullah. Kita akan teruskan dari malhudhah ulasan yang berikut, yang keenam, dari istilah-istilah yang harus kita kuasai, yaitu al-masdar. Setelah pertemuan yang lalu kita pelajari bersama tentang al-jam'u, tentang jamak. Di mana jamak itu kalau lebih dari dua. Ragamnya ada tiga, yaitu jam'u mudzakkarin salimun, jam'u mu'annatsin salimun, jam'u taksirin. Untuk dua jamak itu memakai salim. Salim itu artinya selamat. Kenapa dikatakan selamat? Karena isim mufradnya itu masih terbawa. Isim mufradnya itu tidak mengalami perubahan. Adapun jamak yang ketiga, taksir, pecah karena berubah dari bentuk mufradnya. Baik, kita lihat yang berikut, al-masdar. Apa itu masdar? Masdar itu kalau diartikan secara bahasa, maknanya adalah sumber. Sumber. Asal. Masdar. Adapun secara pengertian adalah ismun. Masdar itu bentuknya adalah isim. Perhatikan ikhwah. Kalau dikatakan isim, berarti itu bukan fi'il. Berarti itu bukan huruf. Jadi masdar itu bentuknya adalah isim. Ya dulu yang menunjukkan ala makna, menunjukkan atas sebuah arti. Mujarradun minaz zamani, yang terlepas dari zaman, yang terbebas dari zaman. Maksudnya tidak ada kaitannya dengan waktu. Jadi masdar ini tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan waktu. Terlepas, terbebas dari waktu. Wahuwa, dan masdar itu mukawwinun, tersusun min hurufil fi'li, dari huruf-hurufnya fi'il. Jadi masdar itu tersusun dari huruf-hurufnya fi'il. Baik. Bagi yang sudah pernah mempelajari ilmu sharaf, masdar itu diletakkan, ya, dari kitab tasrif, masdar itu diletakkan di urutan nomor 3. Jelas ya? Fa'ala, yaf'alu, fa'lan. Fa'lannya ini masdar. Jelas? Jalasa, yajlisu, julusan. Berarti julusan itu yang dikatakan masdar. Qara'a, yaqra'u, qira'atan. Itu yang namanya masdar. Kata banyak tubuh, kitabatan. Itu namanya masdar. Paham dong? Kalau urutan di dalam ilmu sharaf itu nomor berapa? Nomor 3. Baik. Lah, masdar itu tersusun dari huruf-huruf fi'il. Dari huruf-hurufnya fi'il. Contohnya tadi, ya, fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'lan itu kan huruf-hurufnya fi'il. Jalasa yajlisu julusan. Huruf-hurufnya fi'il ada di situ. Jim, lam, sin. Julusan. Paham ya? Itu namanya apa, ikhwan? Al-masdar. Mislu, contoh, hadara, dari fi'il hadara ini Ini namanya fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari'nya yahduru. Hadara yahduru. Kita perkenalkan ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Fi'il madhi itu hadara, fi'il mudhari'nya yahduru. Huduran. Huduran ini adalah masdar. Ya, kalau kita tadi sebutkan urutan nomor berapa, ikhwah? Nomor 3 dalam urutan tasrif. Ya, hadar yahduru huduran. Nah, huduran ini terambil dari huruf-huruf fi'il. Yaitu huruf apa? Ha, dhad, dan ra. Tola'a yatlu'u tulu'an. Tola'a yatlu'u atau yatlu'u tulu'an. Baik. Tola'a yatlu'u tulu'an. Tulu' ini terambil dari huruf fi'il. Ta', lam, dan ain. Ta', lam, dan ain. Ini yang namanya masdar. Masdar ini enggak ada hubungannya dengan waktu. Kalau hadhara telah datang, berarti kan ada hubungannya dengan waktu, telah. Berarti sudah terjadi. Yahduru sedang datang. Berarti lagi berangkat mau mendatangi. Kalau huduron itu enggak ada hubungannya dengan waktu, kedatangan. Ya, kalau bentuknya adalah menjadi benda ya. Dari kata kerja menjadi benda. Tola'a telah terbit. Yadlu'u sedang terbit. Tulu'an terbit. Terbit saja, enggak ada hubungannya dengan waktu. Baik. Paham ya? Baik. Siapa kasih contoh? Ya bisa kasih contoh masdar apa dari fi'il madhi dan mudhari' kemudian masdarnya. Siapa yang mau kasih contoh? Ya sudah pernah membaca atau belajar. Contohnya apa? Apa Mas? Ayo coba. Kan sudah nomor 4 tasrifannya. Apa? Ada ingat apa belum contohnya? Belum ingat? Bekasa? Sajada yasjudu sujudan. Sujud. Sujud sajada yasjudu sujudan. Sin, jim, dan dalnya terbawa. Karena masdar itu terambil dari huruf-huruf yang ada pada fi'il. Loh itu kok ada wawunya huduron? Gak ada masalah. Intinya huruf-huruf fi'il itu terambil dari huruf-huruf fi'il ini yang membentuk masdar. Adapun tambah seperti wawu atau yang lainnya gak ada masalah. Tidak ada masalah. Contoh yang pendek, jangan sama yang huduron, tuluan, sujudan, itu kan masih sama. Yang lain. Apa Bayhaqi? Contohnya apa? Wahada yuwahidu tauhidan. Ya, wahada yuwahidu tauhidan. Tauhidan itu masdar. Wahada yuwahidu tauhidan. Terambil dari huruf-huruf fi'il. Siapa kasih contoh lagi? Masdar. Jundi. Ingat apa dah? Itu kan contoh-contoh kan banyak. Kalau dihafal itu sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat kalau dihafal. Di samping menambah mufrodat, ya kita juga jadi bisa mengetahui ini fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian masdar. Jelas ya? Kalau makan apa bahasa Arabnya? akala, setelah makan. Kalau sedang makan, yakulu. Terus masdarnya akala yakulu aklan. Aklan itu jadi makanan. Telah makan, sedang makan, aklan makan. Aklan itu kan tersusun dari huruf fi'il hamzah, kaf dan lam, akala. Al-muhim, kalau masdar itu isim yang menunjukkan makna tapi enggak ada hubungannya dengan apa? Waktu. Dan itu tersusun dari huruf-hurufnya fi'il. Itu namanya masdar. Istilah ini harus dikuasai. Berikut. Wal masdaru naw'ani. Masdar itu ada dua jenis. Jadi masdar ada berapa? Dua jenis. Satu, masdarun sharihun. Masdar yang sharih. Ya, sharih itu artinya gamblang, jelas. Ya. Karena masdar ini nampak sudah bentuknya, yaitu terambil dari lafaz fi'ilnya. Kama seperti yang fil misalaini sabiqaini, dua contoh yang berlalu. Dua contoh yang berlalu apa tadi masdarnya? Huduran dan tulu'an. Huduran ini dikatakan masdar sharih. Ya, masdar yang jelas sudah nampak terambil dari lafaz fi'ilnya tulu'an. Dan semua yang disebutkan dalam tasrifan, ilmu sorof, yang urutan nomor tiga, itu namanya masdar sharih. Paham ya? Jadi kalau belajar ilmu sorof, ketika tasrifan, tasrif yang nomor tiga itu di kitab tasrif, itu semuanya dikatakan masdar sharih. Kalau di kitab tasrif contohnya cuma fil madhi kemudian masdar. Fil madhi kemudian masdar. Jadi fahami? Itu namanya masdar yang sharih. Qara'a yaqra'u qira'atan. Itu jelas qira'atan. Bentuk masdar yang sharih. Yang ada pada tasrifan. Fahami ya, Pak? Jelas? Baik. Yang kedua, masdarun muawwalun. Ini yang perlu untuk diperhatikan dengan baik. Masdar muawwal. Masdar yang ditakwil, dirubah. Masdar yang dirubah dari jumlah. Masdar yang dirubah dari jumlah. Apa yang dimaksud dengan masdar muawwal? Wahuwa yaitu kullu ibaratin, setiap ungkapan, mukawinatin yang tersusun min, dari an wal fi'li, an dan fi'il. Saya tulis di papan tulis untuk an wal fi'il. Jadi masdar muawwal itu apa maknanya? Masdar yang ditakwil, yang dirubah dari an, an dan fi'il. Fi'il yang kemasukan an itu adalah fi'lun mudhari'un. Jadi an plus fi'il, nanti fi'il yang kemasukan al adalah fi'il mudhari'. Paham ya? Jadi kalau fi'il mudhari' itu adalah urutan nomor dua. Jalasa yajlisu, itu fi'il mudhari. Julusan hadhara yahduru, yahduru itu fi'il mudhari. Huduran plus jadi hadhara fi'il madhi, yahduru itu fi'il mudhari, huduran itu mas masdar. Lah nanti yang dikatakan masdar muawal itu yang pertama adalah an dan fi'il mudhari. An dan fi'il mudhari. Satu. Penjelasan menyusul. Atau yang kedua. Min dari anna wasmiha dan isimnya wa khobariha. Anna. Baik. Plus isimnya berarti isim ana dan khobar ana. Ya. Wa yumkinu dan memungkinkan ta'wiluha merubahnya ila masdarin sori, kepada masdar yang sori, masdar yang gamblang, masdar yang gamblang. Dengan contoh insyaallah dia akan lebih membantu penjelasan ini. Kita harus paham ini nomor 2, karena ini ada bab-bab yang mungkin baru didengar, dan jangan menganggap ini sulit. Jangan menganggap ini sulit. Yang penting diperhatikan dengan baik dan direkam dengan baik. Saat sudah dijelaskan berikutnya, kita akan lihat untuk contoh nomor 1. Contoh nomor 1. Mislu seperti, lihat di buku. Arju, aku berharap. Arju, aku berharap. Antah duro. Antah duro. Antah duro. Aku berharap, arju, untuk atau agar tahduro kamu datang. Jadi aku berharap untuk kamu datang. Jelas sampai di sini, Pak? Di sini ada kata an dan tahduro fi'il mudhari. Nah ini an dan fi'il yang dimaksud fi'il apa? Mudhari. Lah an dan fi'il mudhari ini dikatakan masdarun muawwalun. Dikatakan apa itu? Masdarun muawwalun. Apa artinya tadi masdarun muawwalun? Artinya apa masdarun muawwalun? Masdar yang dirubah. Maksudnya apa? Dirubah dari an dan tahdur ini ke dalam masdar sharih. Jelas? Kalau dirubah ke masdar sharih berarti tasrifatnya nomor berapa? Nomor 3. Kalau begitu kita cari dulu fi'il madinya. Fi'il madinya apa di sini? Hadhara. Hadhara. Terus fi'il mudhari-nya yahduru. Terus masdarnya huduron. Nah, ini memang harus menghafal yang ini. Hadhara yahduru huduron. Yahduru di sini tahduru kan? Plus. Terus ini. Di sini tahduru ini menunjukkan taknya ini kamu seorang laki-laki. Ya, jadi arju antahduro, taknya di sini menunjukkan apa? Kamu laki-laki. Kamu laki-laki ini dalam bahasa Arabnya apa? Anta. Jadi aku berharap untuk kamu datang. Kamunya itu laki-laki. Jadi tahduro taknya di sini menunjukkan anta. Faham dong? Baik. Lah fathah di sini. Di sini kan hadoro yahduru di domah. Kok di sini di fathah? Kenapa? Karena ada huruf an. Huruf an inilah yang menyebabkan di fathah. Jelas ya? Jelas? Baik. Ini urut-urutannya. Lalu bagaimana untuk menjadi masdar yang shorih dirubah dari an dengan fiilnya? Ya berarti kita ambil yang masdar shorihnya yang mana ini? Huduron. Kita ambil huduronnya. Lihat. Maksudnya Arju huduroka. Perhatikan. Arju hudurnya kita masukkan. Huduron begitu ya. Jelas? Ini kan ada anta. Tahduro kan ada anta. Anta itu ketika menjadi bentuk isim yang mau disambung dengan isim itu bukan dengan anta tapi dengan ka. Seperti kitabun anta itu mengatakannya kita buka. Jelas? Paham? Saya jelaskan ini dulu. Misalnya mau mengatakan kitabmu, kitab siapa bahasa Arabnya? Kitabun. Kamu siapa bahasa Arabnya? Anta. Nah ini mengatakannya tidak kitabun anta, karena ini mau bersambut dengan isim. Kitabun kan isim, ada tanwinnya. Nah, maka antanya itu dirubah menjadi ka, menjadi kita buka. Ini kitabun menjadi kita buka. Jelas? Jadi antanya jadi apa? Ka. Berarti sama di sini. Antanya jadi ka. Kalau jadi ka berarti dibuang nih. Tanwinnya dibuang. Jadi hudu roka. Arju hudu roka. Jadi antah duronya ini dihilangkan, dirubah menjadi masdar sori, menjadi arju hudu roka. Inilah yang namanya masdar muawwal. Namanya apa masdar? Muawal. Karena bisa ditakwil, bisa dirubah ke dalam bentuk masdar sori. Mafhum? Baik. Ini yang pertama ya, baru poin yang pertama. Jelas Ifa? Jelas. Baik. Ada yang masih bingung? Ya, kalau masih merasa kesulitan tidak masalah. Yang penting ikuti terus karena nanti akan berulang. Ini kan istilah yang sedang diperkenalkan, nanti ada istilah-istilah semacam ini. Ya, makanya mumpung masih sedikit, banyak untuk dihafal. Ya, banyak untuk dihafal. Jadi an dengan fi'il. Jadi maksud adalah an dengan fi'il mudhari. Ini namanya masdar muawal. Jadi memungkinkan untuk dirubah ke dalam masdar sori. Memungkinkan untuk dirubah ke dalam masdar sori. Ada yang di papan tulis ini bisa di apa namanya untuk membantu memahami pembahasan ini. Ya, membantu untuk memahami pembahasan ini. Jelas. Ini yang di belakang saya jelas. Jelas. Baik. Contoh lain, siapa bisa mendatangkan masdar sori? Masalah puasa. wa antasumu khairun lakum. Wa an, ini ada sepeda lagi enggak? Ini sudah enggak tahan judulnya. Untuk menulis ada lagi yang white ya, jangan yang permanen. Wa antasumu khairul lakum. Coba siapa yang bisa mendatangkan masdar sharifnya? An. Tasumu. Wa antasumu khairun. Khairun lakum. Antasumu khairul lakum. Coba ikhwan perhatikan. Ada an, ada fi'il mudhari. Ya enggak? Iya apa tidak? Iya. Iya apa tidak? Iya. Di sini ada an, hadhara yahduru, fathah ya. Mansub ya, karena ini an itu memansubkan. Lah ini perhatikan dengan baik. Antasumu berarti kita cari fi'il madinya dulu. Dari asumu ini fi'il madinya apa? Soma, berpuasa. Soma yasumu. Soma yasumu. Ini asalnya. Jelas? Soma yasumu. Yasumu ini menunjukkan dia, seorang laki-laki yang berpuasa. Tapi kalau tasumu, antasumu, ini aslinya ketika belum kemasukan an, ini adalah apa ya? Tasumuna. Berarti yang mengerjakan puasa di situ siapa? Antum. Jadi huwa yasumu, huma yasumani, hum yasumuna. Kita masuk ke anta dulu. Anta tasumu, antuma tasumani, antum tasumuna, antum tasumuna. Karena kemasukan an, hilang nunnya. Kemasukan an, hilang nunnya. Atau dikatakan hafun nun, membuang nun. Ya, ini istilah ini kuasai dulu. Lah penulisannya dikasih dengan alif. Alif ini namanya alif fariqoh. Alif untuk membedakan antara wawu domir dengan wawu jamak. Seperti lihat bapak tulis. Sudah dipahami? Baik. Berarti di sini ada yang melakukan berpuasa siapa? An, antum. Jelas? Baik. Lah, antasumu ini masdar muawwal. Masdar yang bisa dirubah kepada bentuk masdar masdar gamlah. Lihat, soma yasumu masdarnya apa? Siaman. Soma yasumu siaman, puasa. Boleh soma yasumu sauman. Ini maksudnya bisa siaman, bisa sauman. Baik? Ya. Lalu bagaimana untuk menuju ke masdar sori? Ya kita tinggal masukkan saja siaman kan? Paham? Antum jadi apa kalau kesambung dengan isim? Antum menjadi kum. Kalau antaka, antumakuma, antum kum. Jelas? Fatih sambungkan di sini kum. Difahami? Karena ini di awal jumlah, tidak boleh di fathah, tapi di dhamma. sehingga menjadi siyamukum khairun lakum, puasanya kalian lebih baik. Ini namanya masdar sharih, terambil dari masdar muawal an dengan fi'ilnya, yaitu fi'il mudhari. Siyamukum khairun lakum. Ini contoh yang kedua. Untuk an, ini contoh pertama, contoh kedua. Untuk pembahasan yang nomor satu. Baik, untuk pembahasan an isimnya dan khobarnya kita bahas insyaallah atau kita pelajari pada hari apa berarti kho? Hari Rabu yang akan datang bismillah, dan kita cukup untuk pagi hari ini. Silakan bagi yang ingin ditulis sebagai catatan dari pembahasan masdar muawal jenis yang pertama an dengan fi'ilnya. Saya cukupkan. Allahu ta'ala lamu biswab wa bila taufiq. Subhanaka Allahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.